Allahumma salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan umat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Salah satunya kenikmatan yang besar yang kita rasakan yaitu ketika kita dibimbing dan dimudahkan untuk berkumpul pada taman syurga, mengkaji setiap kebenaran yang disampaikan oleh Allah melalui kitabnya. Dan semoga kita senantiasa diberikan hati yang sehat, dan indikator hati yang sehat adalah hati yang mudah menyerap setiap kebenaran dan senantiasa mudah menerima nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga kita menjadi orang yang senantiasa berada di dalam kebaikan, karena pada dasarnya orang itu akan berada pada pusaran kebaikan apabila mereka mencintai setiap nasihat yang disampaikan kepadanya. Dan kita berupaya bahwasanya di dalam kajian ilmu yang kita datangi bukan hanya memperbanyak riwayat dan goresan hitam di atas putih, tetapi yang paling kita harapkan ketika kita mendatangi kajian supaya terdapat goresan amal dalam catatan buku amal kehidupan kita. Dan semoga Allah memudahkan itu kita dapatkan setelah kita mendapatkan pemahaman yang benar yang merujuk kepada Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita akan lanjutkan pembahasan kita di dalam masalah tafsir. Tentunya kita memahami betul sesungguhnya pembahasan tafsir adalah pembahasan yang cukup penting dalam kehidupan kita untuk menapaki ilmu yang benar, karena tidak mungkin orang itu akan senantiasa berada pada ilmu yang benar sampai ketika dia mengkaji tentang ayat-ayat yang Allah turunkan, kecuali mengkajinya dengan tafsir-tafsir yang disampaikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Kenapa harus memakai tafsir para sahabat? Karena pada dasarnya tidak ada yang mengetahui bagaimana Quran itu diturunkan dan maksud dari setiap apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, kecuali orang yang mengetahui, dan generasi yang mengetahui adalah para sahabat ridwanullah alaihim. Makanya penafsiran mereka adalah penafsiran yang benar, karena mereka hidup bersama dengan Nabi pada satu zaman. Mereka hidup ketika Quran diturunkan, dan mereka mengetahui bagaimana Nabi mengajarkan setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Nabi mengajarkan setiap ayat yang diturunkan kepada mereka. Makanya Abdullah bin Mas'ud sampai kemudian beliau itu berkata, "Lam natajawaz asyra ayatin illa ta'allamna minhu ilman wa amalan." Kami tidak pernah melewati 10 ayat yang kami dapatkan dari Nabi kecuali kami berusaha bagaimana memahaminya dengan ilmu dan bagaimana mengamalkan setiap ayat yang diturunkan kepada kami. Di situ menjadi dalil yang sangat kuat. Perkataan Abdullah bin Mas'ud menunjukkan tidak ada satupun ayat yang disampaikan oleh Allah dan diturunkan kepada Nabi Muhammad kecuali setiap ayat itu difahami oleh para sahabat dan diamalkan oleh para sahabat dalam kehidupan. Makanya kalau ingin selamat, salah satu jalan keselamatan kita itu adalah menggali tafsir sebagaimana tafsirnya para sahabat ridwanullah alaihim. Dan kita hari ini menggali dalam setiap bulannya, yaitu adalah kajian tafsir, menggali tafsir sesuai dengan pemahaman yang disampaikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Maka kemarin kita telah mempelajari tentang satu surat, yaitu adalah surat yang ke-108, surat yang sangat pendek, ya. Dimana kemudian pada surat ini kita mendapatkan ada 3 ayat. Pada surat ini di dalamnya ada banyak ilmu yang kita akan peroleh ketika kita mempelajari tentang tafsir surat Al-Kautsar, surat yang ke-108, berjumlah 3 ayat di dalam surat ini. Maka kita kemarin telah mempelajari sesungguhnya inna a'taina kal-kautsar. Sesungguhnya kamilah yang telah memberikan kenikmatan kepadamu dengan kenikmatan yang banyak. Artinya kemarin kita telah mempelajari bahwasanya setiap kenikmatan itu diberikan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Tidak ada satupun makhluk yang mampu memberikan manfaat dan kebaikan dalam kehidupan kecuali adalah Allah. Manusia hanyalah perantara dari setiap kebaikan yang sampai kepada kita. Jangan pernah menyandarkan kenikmatan kepada manusia dan melupakan yang memberikan kenikmatan dan kebaikan itu, yaitu adalah Allah. Karena Nah, salah satu sifat orang-orang kafir dikatakan oleh Allah, ya'rifuna nikmatallah tsumma yunkirunaha. Salah satu sifatnya orang kafir itu dan orang musyrik serta orang yang lemah iman, salah satu sifat mereka itu mereka mengetahui kenikmatan itu datang dari Allah tetapi kemudian mereka mengingkarinya. Tetapi orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa bersyukur serta memahami tidak ada satu kebaikan yang dia dapatkan dalam kehidupan kecuali semua kebaikan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada tempat memuji kecuali adalah Allah. Tidak ada tempat memuja kecuali adalah Allah, dan Allah adalah Zat yang sempurna dalam setiap pujian yang diberikan oleh makhluknya. Makanya kita apapun kondisinya dan apapun keadaannya, jangan pernah lengser dari pujian kita kepada Allah. Kalau mendapati keadaan yang menyenangkan, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Segala puji bagi Allah dengan kenikmatannya sempurna amal saleh yang kita lakukan. Kalau kita mendapati keadaan yang kurang menyenangkan, maka kita tetap memujinya, alhamdulillah ala kulli halin, yaitu segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Itu berarti kita pujian yang kedua adalah pujian yang diberikan ketika kita mendapatkan banyak salah dan banyak ujian bertubi-tubi. Tetap kita meyakini bahwasanya ujian itu masya Allah, ujian itu hanyalah seujung kuku, tetapi kenikmatan yang Allah berikan seluas samudra. Makanya tidak patut apa yang menjadi seujung kuku menghilangkan kenikmatan seluas samudra yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Maka kita kemarin juga mempelajari bahwasanya Allah memberikan kepada Nabi itu Al-Kautsar. Makna Al-Kautsar secara makna bahasa kita sudah sampaikan, khairun katsir, yang dinamakan dengan Al-Kautsar itu adalah maknanya adalah kebaikan yang banyak. Itu makna secara bahasa. Tetapi makna itu juga bisa diartikan bahwasanya Al-Kautsar itu nama yang Allah berikan kepada waduk dan telaga yang khusus diberikan kepada Nabi. Maka sesungguhnya telaga yang diberikan kepada Nabi diberikan namanya dengan nama Al-Kautsar. Maka sebagaimana kita telah membaca hadisnya, mari kita buka pada halaman 297. Yang tidak membawa bukunya berarti tidak ada halamannya. Dan banyak-banyaklah minta hidayah sama Allah. Maka kemudian di situ kita mengetahui fa innahu nahrun wa atanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsirun. Sesungguhnya Al-Kautsar itu merupakan sungai yang dijanjikan oleh Allah kepadaku. Alaihi khairun katsirun, di dalamnya ataupun di atasnya terdapat banyak kebaikan. Ya, kita harus paham Ibu, tidaklah nama yang disebutkan dari nama-nama surga ketika ada di dunia, maka sesungguhnya itu hanyalah persamaan di dalam nama, tetapi hakikatnya itu berbeda. Ketika disebutkan kata sungai, maka sungai itu hanyalah nama yang dipinjam untuk mewakili sungai di surga, tetapi hakikatnya beda antara sungai di surga dengan sungai di dunia. Sama-sama kulit, disebutkan kata kulit. Kulit kita sama kulit bayi yang baru 2 tahun beda atau tidak beda? Beda. Kalau kemudian kulitnya bayi gemesin, ya. Kalau kemudian kulitnya, kalau kulit kita makin pusing. Karena sama-sama kulit, sama-sama disebutkan kata kulit, tetapi hakikatnya bisa beda. Sama melihat matahari jam 6 di Bekasi dengan melihat matahari jam 6 di puncak Gunung Lawu, beda atau tidak beda? Beda. Walaupun namanya sama-sama melihat matahari. Ibu melihat matahari jam 6 di Bekasi, masya Allah, tidak ada yang enak untuk dilihat. Tetapi kalau ibu melihat matahari jam 6 di puncak Gunung Lawu, beda atau tidak beda? Beda banget. Itulah analogi sederhana. Jadi kalau kemudian disebut kata sungai, jangan kita mengartikan adalah sungai di Indonesia juga banyak. Karena sesungguhnya tidaklah sama antara sungai di dunia dengan sungai di surga. Ya. Maka di situ kemudian dikatakan yaitu sungai yang dijanjikan Allah kepadaku. Ya, sebenarnya yaitu kayak telaga dia. Di atasnya terdapat banyak kebaikan. Ia adalah sebuah telaga yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Artinya setiap orang nanti akan berusaha untuk menemui para nabi dan para rasulnya. Tidak terkecuali kita. Rasulullah akan kita datangi bersama-sama, salah satunya supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua umatnya Nabi akan bertemu dengan Nabi di sebuah telaga yang disebut dengan telaga Al-Kautsar. Nah, ini merupakan salah satu pegangan dan motivasi. Memang berat mengamalkan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi. Tetapi rasa berat yang kita peroleh ketika kita meniti jalan menuju kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka sesungguhnya ada akhir yang bahagia. Dan akhir yang bahagia itu bertemu dengan pujaan hati kita dari kalangan manusia, dan sesungguhnya orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu misalkan pengen ketemu orang lama gitu, tiba-tiba ketemu, senang atau tidak senang? Pasti senang. Perjalanan panjang itu kemudian menjadi tidak berarti kalau sudah ketemu dengan orang yang kita tuju. Berapa banyak orang yang mereka itu mudik ya, sampai kemudian terjebak di Brexit 6 jam, 8 jam, 10 jam. Walaupun lama, sampai kemudian mandinya di pinggir sawah, kencingnya di pinggir sawah, tetapi ternyata ketika sudah ketemu dengan keluarga yang dia tuju, semua keletihan hilang atau tidak hilang? Hilang. Dan nanti kira-kira mudik itu pada kapok atau enggak kapok? Lihat aja nanti. Ada yang kapok, kalau saya sih enggak, insya Allah. Ya. Jadi kemudian ternyata juga tidak kapok, karena memang bertemu dengan orang yang kita cintai merupakan bagian dari kenikmatan hidup. Maka sesungguhnya tidak ada pujaan hati yang paling besar dalam keadisi hati kita kecuali adalah Rasulullah. Dan tidak ada orang yang kita harapkan untuk bertemu kecuali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bisakah umat biasa ini dapat berkumpul dengan Nabi pada waktu hari kiamat? Jawabannya bisa. Selama kita betul-betul jujur beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita mampu dipertemukan dengan para Nabi dan para Rasul pada tempat yang sangat mulia, yaitu adalah di surga yang paling tinggi. Tentunya kita paham ya, surga itu punya tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang bawah mampu melihat tingkatan yang di atas. Makanya salah satu dalam hadis yang sahih, orang-orang yang di surga itu mampu melihat kamar-kamar penghuni-penghuni surga di atasnya. Ya. Jadi kelihatan Ustaz, kelihatan. Kasihan dong yang di bawah, nanti malah kepingin ke atas. Itu berarti kita masih di Pekayon. Ya. Ini namanya kita di surga tidak ada rasa hasad. Tapi kemudian bisakah manusia kayak kita hidup pada zaman fitnah, penuh dengan kekurangan, bisa enggak kita bertemu dengan Rasulullah SAW? Bisa. Mana dalilnya? Dalilnya sudah sering kita baca dalam surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan. Allah kan menyampaikan, ini ayatnya sudah sering kita bahas. Rasulullah Allah menyampaikan, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka dari kalangan Nabi, dari kalangan Rasul, dari kalangan Siddiqin, orang yang cinta kebenaran, dari kalangan Syuhada, dan kalangan orang yang Salih. Wa hasuna ulaika rafiqan, dan itulah teman yang terbaik dalam kehidupan kelak di akhirat. Jadi disitulah kita paham, kita bisa bertemu dengan mereka selama kita beriman kepada Nabi dengan iman yang benar. Sudah ya ibu-ibu, perhatikan lagi di sini. Ayatnya nanti kita baca. Maka kemudian ia adalah telaga yang akan didatangi oleh umatku pada waktu hari kiamat. Pertanyaan kita, apakah Nabi akan mengenali kita atau tidak? Iya, Nabi akan mengenali kita. Dari mana? Dari bekas-bekas air wudhu yang kita ambil dalam kehidupan kita ketika beribadah kepada Allah. Makanya perbanyaklah kita untuk beribadah kepadanya dengan memperbanyak wudhu. Karena wudhu merupakan salah satu posisi yang menjadikan diriku, dirimu dikenali oleh Nabi, dan menjadi salah satu sebab kemuliaan ketika kita senantiasa bersuci dan tidak menikmati ketika kita berhadas. Jangan dinikmati, kalau berhadas itu jangan dinikmati. Kalau mampu untuk mengambil air wudhu, air wudhu, ambil air wudhu dengan segera. Karena sesungguhnya mengambil air wudhu merupakan bagian dari cara untuk menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu pernah enggak saya sampaikan? Sesungguhnya Amr bin As menyebutkan dalam salah satu riwayat yang sahih, bahwasanya orang yang tidur, semua ruhnya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Riwayat ini dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Minhajul Qasidin. Disebutkan di dalam kitab tersebut, sesungguhnya manusia itu ketika tidur dicabut ruhnya oleh Allah, dan semuanya itu menuju kepada arsy-Nya Allah, semuanya menuju ke arsy-Nya Allah. Kalau kita tidak ngerasa, ya tidak ngerasa. Maka sesungguhnya ketika sudah mendekat kepada arsy-Nya Allah, Allah kemudian berfirman, usjudu, kalian sujud. Dan ketika Allah memerintahkan semua ruh untuk bersujud, Allah pisahkan mana ruh-ruh yang paling dekat dengan arsy-Nya Allah dan mana ruh-ruh yang paling jauh dari arsy-Nya Allah. Siapa yang paling dekat dengan arsy-Nya Allah? Yang paling dekat dengan arsy-Nya Allah yaitu adalah orang-orang yang sebelum tidur dia bersuci. Adapun orang-orang yang mereka itu sebelum tidur dia tidak bersuci, maka dijauhkan dia dari arsy-Nya Allah ketika dia bersujud. Di situ kita mendapati ketika kita anak dan antuna tidak dalam keadaan terjaga, artinya dalam keadaan tidur, Allah bedakan mana orang yang bersuci dan mana yang tidak bersuci, apalagi dalam keadaan ketika kita sadar. Betapa bedanya Allah akan memperlakukan antara orang yang bersuci dengan orang yang tidak bersuci. Jadi kalau ada akhwat keluar dari rumah, yang satunya niatnya ikhlas untuk belajar, yang satunya niatnya ikhlas untuk belajar, tetapi yang satunya ketika belajar dalam perjalanan dia dalam keadaan bersuci, yang satunya tidak dalam keadaan bersuci, maka yang pertama jauh lebih utama daripada yang kedua. Kenapa? Bukan amalan sholat yang lebih banyak, tetapi karena dia lebih mencintai berjalan dalam keadaan suci. Makanya orang yang datang ke masjid, mana yang paling afdal? Wudunya di rumah atau wudunya di masjid? Wudunya di rumah. Bahkan ketika ibu sholat di Masjid Quba saja, ketika ibu sholat di Masjid Quba, maka ibu disunahkan untuk berwudu di dalam rumah, di dalam hotel, kemudian pergi ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, maka mendapatkan pahala sebagaimana umrah. Ya kan? Makanya kemudian kenapa? Karena perjalanan yang kita tempuh ketika datang ke masjid, maka ketika dalam keadaan suci, itulah yang menjadikan kita dicintai oleh Allah. Makanya cara kita dikenali oleh Nabi nanti pada waktu hari kiamat, yaitu dikenali dari bekas-bekas air wudhu yang pernah mereka kenakan ketika itu. Makanya kalau mampu sering wudhu, sebuah ibadah yang ringan tetapi ternyata memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah SWT. Maka sesungguhnya ketika orang-orang itu datang untuk menemui Rasulullah SAW, ternyata ada orang-orang yang tidak mampu untuk bertemu dengan Nabi dan mereka tertahan di pintu-pintu telaga. Siapa orang yang tertahan itu? Orang yang tertahan yaitu adalah orang yang dikatakan oleh Allah, innaka la tadrima ahdatsa ba'daka. Wahai Muhammad, kamu itu tidak tahu apa yang dikerjakan mereka setelah kamu meninggal dunia. Artinya apa? Orang-orang yang menyimpang dari jalan Nabi, maka mereka tidak akan pernah mampu untuk bertemu dengan Rasulullah, karena penyimpangan mereka kepada Nabi menyebabkan gagalnya mereka untuk memiliki tiket bertemu dan berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa hidup kita harus terus sesuai dengan aturan sunnah yang ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah. Ikuti terus itu. Karena sekalinya kita menyimpang dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi, maka kita tidak akan pernah berkumpul dengan Rasulullah pada waktu hari kiamat. Makanya orang yang paling menyesal ketika pertama kali di padang mahsyar itu siapa? Bukan orang yang berzina, bukan orang yang minum khamar, walaupun mereka menyesal pasti. Tapi ternyata yang paling menyesal ketika orang itu berada pada waktu hari mahsyar, yaitu adalah mereka yang menyesal ketika mereka menyadari dalam hidupnya dulu dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah sampaikan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27, wa yauma ya'udud dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Surat ke-25. Buka dulu. Sudah ya. Maka di situ kita kemudian mendapati Allah berfirman, wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'a rasuli sabila. Ya. Allah menyampaikan pada ayat itu, orang-orang zalim kelak pada waktu hari kiamat mereka menggigit jari-jemari mereka sembari mereka akan berkata, ya laitani takhattu ma'a rasuli sabila. Duh, kiranya dulu kalau kami mengikuti jalan Rasul. Kenapa kok mereka menyesalnya itu, Ustaz? Padahal kan dosa mereka banyak. Ya atau tidak? Mungkin kita dosanya kan mungkin pernah ada yang mencuri, mungkin ada yang ghibah, mungkin ada yang pernah bunuh, mungkin ada yang pernah zina. Tapi kenapa kok pas penyesalan ketika pada waktu hari dikumpulkan di padang mahsyar, kok yang disebutkan penyesalan itu tidak mengikuti Rasul? Karena orang itu baru sadar. Karena orang itu baru sadar bahwasanya ternyata tidak ada penyesalan yang paling gede ketika mereka itu sudah di padang mahsyar, kecuali yang mereka sesali itu apa? Ya Allah, tidak ada yang kami sesali kecuali kami sadar tidak mengikuti Rasul itu sumber kerusakan dalam kehidupan di akhirat. Makanya itu paling mereka sesali. Makanya contohnya gampang, Ibu. Ibu kalau kehilangan jam harganya 1 juta, kemudian kehilangan tas yang harganya kemudian cuma 2 juta, tapi kehilangan mobil yang harganya 200 juta. Yang Ibu sebutkan pertama kali itu mobilnya, tasnya, atau sandalnya? Jadi mobil hilang, tas hilang, sandal hilang. Itu pas pertama kali teriak, itu yang diteriakkan mobilnya atau tasnya? Mobilnya. Tidak ada kan orang kehilangan tas, sandal, sama mobil disebutkan, ya Allah sandal saya. Tidak ada lah. Tapi kalau kemudian dia itu kehilangan barang-barang yang dia sebutkan, ya Allah mobil saya. Kenapa kok yang disebutkan mobil dulu? Karena yang paling mahal. Bahkan kadang-kadang orang rela ngomong, sudahlah tidak apa-apa tasnya hilang, sudah diambil maling juga tidak apa-apa. Kemudian tidak apa-apa, kemudian sandalnya hilang, selama mobilnya dikembalikan. Kan gitu. Kadang-kadang yang paling mahal dari handphone itu apanya? Bukan handphonenya, kontak-kontaknya gitu kan. Kita sering ngomongnya apa? Sudahlah enggak apa-apa, handphonenya diambil aja enggak apa-apa, tapi kontaknya serahin. Karena kan gitu. Karena ternyata kita memahami itulah yang paling gede. Sama orang itu ketika di hari kiamat maka mereka menyesali ternyata mereka ketika tidak mengikuti Rasul, sumber kerusakan manusia ketika di akhirat dimulai ketika tidak pernah mengikuti Rasul dan mengganti sunnahnya Rasulullah dengan berbagai macam perkara yang tidak ada tuntunannya. Ya, makanya kemudian kalau kita hari ini ada orang yang menggantinya dengan demokrasi, sekulerisme, PKI, komunisme, adat istiadat, nyesel nggak mereka itu nanti? Nyesel. Dan kewajiban kita untuk mengembalikan nggak kepada sunnah? Kewajiban kita lah. Oh, hukumnya salah kok nggak boleh dikembalikan kepada aturan sunnah, ya kita kembalikan kepada pangkuan sunnah. Karena sesungguhnya itulah harkat dan martabat yang kita akan dapatkan kelak pada waktu hari kiamat ketika pada waktu hari kiamat kita mengikuti Rasulullah SAW. Jadi orang yang tidak mengikuti Rasul, orang yang tidak mengikuti Rasulullah SAW, mereka tidak akan pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya mereka akan menyesal menggigit jari jemari mereka ketika tidak mengikuti Rasul. Makanya saya ingatkan berkali-kali, Ibu tidak akan ditanya kalau Ibu berbeda dengan orang satu RT. Tapi Ibu akan ditanya, kenapa Ibu berbeda dengan satu orang? Siapa itu? Rasulullah SAW. Ikutin Rasul, apapun itu. Dalam perkara yang kecil ataupun perkara yang besar, ikutin semuanya. Kalau enggak mampu, mintalah ampunan kepada Allah yang banyak, semoga Allah mengampuni kita. Tapi kita mengikuti apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah. Cara berpakaiannya Rasul, ya kan? Bagaimana sih cara berpakaian wanita itu? Kenapa Rasulullah itu selalu meletakkan wanita dalam posisi yang terbaik? Jangan pernah seudon bahwasanya sunnah itu mendolimi kehidupan ibu ya. Tidak ada satu aturan manapun dalam sunnah yang mendolimi kehidupan wanita. Nah, saya ingatkan, kenapa? Karena banyak orang yang berpikir. Bahwasanya sunnah itu meletakkan wanita pada posisi yang kedua. Enggak lah, enggak pernah kayak gitu. Semua syariat itu memuliakan wanita, dan tidak ada aturan yang paling lengkap dalam sunnah yang mengatur wanita kecuali itu sunnah sendiri. Jadi kalau kita mendapati sunnah itu paling lengkap mengatur kehidupan, sampai ujung gamisnya ibu saja, ujung gamisnya ibu, maka sesungguhnya itu diatur di dalam sunnah kan. Ibu kalau kemudian ditanya tentang ujung gamis, ada nggak hukumnya dalam sunnah? Ada kan? Apa itu hukum yang terdapat pada ujung gamis ketika ibu kenakan gamis itu? Yaitu adalah ketika menyeret, lalu kemudian kena najis, sabuan berikutnya menyucikan. Sabuan berikutnya kena najis, sabuan berikutnya menyucikan. Sampai ujung gamismu itu diatur dalam sunnah. Jadi kalau ibu kemudian pakai pakaian itu yang paling baik di atas mata kaki atau di bawah mata kaki. Yang di atas mata kaki itu laki-laki. Makanya kalau ada orang pakai rok mini ngatakan ini adalah wanita solih, bukan wanita solihah. Karena pada dasarnya tidak ada orang yang menarik kainnya di atas mata kaki kecuali adalah laki-laki. Kalau perempuan sampai nutup, kalau mampu nutup seluruh kakinya. Nah, tapi nanti kan kainnya kotor, yang kotor belum tentu najis. Yang kotor belum tentu najis. Jadi setiap sabuan-sabuan itu nanti kena najis menyucikan, kena najis menyucikan. Tapi enggak usah dihitung ya. Nanti kemudian sholat ini nanti sabuan yang keberapa ya? Enggak usah dihitung. Tapi cukup bagi kita, untuk kemudian mengenakannya. Jadi di situ kita memahami semua syariat sunnah itu bersifat untuk memberikan kemuliaan bagi wanita. Tidak ada satupun syariat dalam kehidupan sunnah yang bersifat untuk menggolimi kehidupan wanita. Tidak ada. Sampai aturan warisan, poligami, semuanya tidak ada syariat untuk menggolimi wanita. Kita lihat warisan. Warisan itu memang terkesan kayaknya tidak adil secara penampilan kasar mata. Tapi kalau ibu perhatikan, adil atau tidak adil? Adil atau tidak adil? Kemarin saya sampaikan di Masjid Abu Taubah. Wanita itu kalau kemudian mendapatkan warisan setengah dan laki-laki mendapatkan warisan satu, jangan memahami dari sudut pandang itu saja. Karena ada wanita di Jakarta yang kemudian ternyata beliau itu agak protes, kenapa kok laki-laki dapat satu, perempuan dapat setengah, kelihatannya tidak adil. Saya ngomong, kalau kita mengatakan Allah tidak adil, siapa yang lebih adil di atas muka bumi ini kalau bukan Allah? Ya atau tidak? Jadi kalau ada orang yang sampai ngomong Allah itu dolim, wallahi, perkataan yang sangat berbahaya. Tapi kalau ada yang mengatakan Allah itu dolim, katakan sama dia, kalau Allah itu dolim lah, siapa yang rahmat dalam kehidupan kita kalau bukan Allah? Makanya saya sampaikan kepada beliau, gini loh ibu, kenapa sih wanita itu dapat satu, dapat setengah, perempuan dapat satu? Kita harus memahami, laki-laki dapat satu. Laki-laki dapat satu, perempuan dapat setengah. Karena sesungguhnya wanita kalau mereka mendapatkan warisan, dia menggenggam warisan itu tak, dan tidak ada kewajiban untuk membagi kepada siapapun. Ya atau tidak? Iya. Ibu misalkan dapat 6M. Misal. Maka kemudian ibu ketika mendapatkan 6 miliar, maka kemudian ibu menggenggam uang itu dan tidak ada kewajiban untuk membagi kepada siapapun. Ya atau tidak? Iya. Suaminya deket-deketin dia, dapat warisan ya, Di? Iya. Berapa? 6M. Pinjam boleh enggak, mau dagang, mau usaha franchise itu di Galaxy itu? Enggak mas, maaf ya, ini warisan hanya untuk diriku saja. Wanita itu dosa atau tidak dosa? Enggak dosa. Ya cuma kebangetan wanita. Saya bisa merasakan betapa pedihnya jadi suami ini. Tapi secara hukum, maka kemudian sah atau tidak sah? Kena dosa atau tidak kalau dia? Walaupun suaminya, ya Allah, saya dilukai sama istrinya, nanti Allah ngomong, dia benar, kamu yang salah. Karena kemudian memang gak ada, gak boleh. Anaknya kemudian minta, mah dapat 6M ya, mah? Iya. Minta motor dong, minta sama bapakmu. Jangan pakai uangnya mama. Boleh atau tidak boleh? Boleh, karena itu miliknya dia seorang. Makanya perempuan itu dapatnya berapa? Setengah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kalau kemudian dia punya warisan, dia bagi enggak sama istrinya? Bagilah. Mas, ada cilok tuh, Mas. Kamu butuh berapa M ciloknya? Wajib enggak dibagi? Wajib lah. Anaknya minta motor metik, kasih atau tidak dikasih? Kasih. Itu kalau istrinya satu, kalau istrinya tiga, bagi tiga, istrinya empat, bagi empat, habislah 6N bagi empat. Jadi ternyata disitulah kita paham. Makanya jangan pernah mengartikan, jangan pernah kita mengartikan bahwasanya hukuman Allah itu apa, warisan Allah itu bersifat dolim, itu tidak ada. Sampai masalah poligami pun kalau kita bahas, sebenarnya tidak ada kedoliman pada persoalan itu. Kita tidak bicara sensitif masalah poligami, tapi Allah mungkin enggak mensyariatkan itu berniat untuk mendolimi ibu-ibu. Enggak mungkin lah. Pasti Allah tahu apa yang kita tidak tahu. Karena apa? Karena sering sekali yang kemudian sering ditembak oleh orang-orang sekulerisme dan kapitalisme, ketika mereka ingin untuk menghancurkan sunnah, mereka selalu berkata wanita itu didolimi dalam kehidupan syariatnya Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah mendolimi kehidupan kita. Ibu aja rahmatnya sama anak aja gede kan ibu. Anak itu ketika sakit ibu rela tidak tidur supaya anak itu bisa tidur. Itu rahmatnya seorang ibu kepada anak. Ya kan? Ibu rela supaya anaknya makan cilok, ibu cuma megangin plastiknya. Itu enak. Itu rela ya. Jadi kalau makan bakso, ibu dapat kolnya doang, anaknya dapat baksonya gitu. Ibunya sudah senang atau tidak senang? Ibu coba kalau beli bakso, ketika anaknya maksa bisa beli bakso, apalah daya di kantong cuma 10.000. Kalau pulang dulu terlalu jauh, udah enggak apa-apa, ya nak beli bakso nak. Kemudian anaknya makan bakso, ibunya ngeliatin aja. Ibu makan apa? Kuahnya aja. Itu seorang ibu. Apalagi Allah. Makanya orang yang kemudian mengatakan Allah begini dan Allah begitu, itu pada hakikatnya apa? Itu pada hakikatnya dia tidak paham tentang Rabb yang dia sembah, gagal memahami tentang Rabb yang dia sembah, akhirnya jatuh kepada satu perkara yang hina. Dia zalim kepada Rabb-nya yang telah memberikan banyak kebaikan yang begitu berlimpah. Makanya disitulah kita paham, ngikutin Rasul, sunahnya diikutin semuanya. Ibu aturannya sunah ketika keluar suruh pakai kaos kaki, walaupun cuma ngambil jemuran, ambillah pakai kaos kaki. Ada yang lihat lah ibu pakai kaos kaki itu gara-gara manusia atau gara-gara Allah? Kan begitu, ya kan? Maksudnya kita tahu bahwasannya di sini, maaf ya, ini bukan aurat. Ya sudahlah tutupin ini kalau supaya ketika ibu begini-begini, ketika ini turun, tangan ibu ini tidak kelihatan. Karena semua bagian dari perempuan itu bisa menjadi fitnah atau tidak? Bisa. Masa Ustaz, iya, semua bagian dari wanita itu bisa menjadi fitnah. Dan tidak ada syariat itu ketika mengatur sunnah kalau ibu mengikutinya kecuali memberikan kebaikan bagi ibu. Ya. Makanya sampai kemudian ada syariat sunnah bagaimana wanita disuruh bepergian bersama mahram, kan akhirnya kita paham kan kenapa kejadian klender kemarin terjadi. Kalau misalkan wanita yang sedang ditodong itu dia bersama suaminya atau bersama adiknya, kira-kira penodong itu berani nggak melakukan itu? Mungkin mikir-mikir dia 1000 kali itu. Kenapa? Dia tahu nih di sampingnya ada seorang laki-laki. Makanya perhatikan sunnah itu dalam kecil maupun yang besar, perhatikan semuanya aturan sunnah bagaimana. Karena apa? Walaupun berat, walaupun letih, tetapi hakikatnya berujung kepada kebahagiaan. Kelak di akhiratnya akan ketemu dengan Nabi. Jangan diganti dengan apapun. Jangan diganti dengan feminisme, model, semuanya lah. Itu tidak boleh gantiin sunnah. Tapi lagi modelnya begini Ustaz, jangan hidup menurut model. Karena model itu pasti akan berbeda-beda dalam setiap waktu. Dan kita ngikutin model itu capek atau enggak capek? Capek. Ya kan? Coba lihat celana itu, kita ngikutin model dalam celana. Laki-laki yang enggak ngerti sunnah. Kalau laki-laki yang sunnah kan jelas kan bahwasanya dia kalau sunnah pakaiannya apa di atas mata kaki. Sudah standarnya itu enggak pernah berubah. dari zaman Abu Bakar sampai zaman Umar Mita, sekarang ya sama. Ya kan, tidak ada bedanya. Coba kalau kita mengikuti kemudian model dalam laki-laki dua aja, laki-laki ketika mengikuti model pakaian, masya Allah, tahun 70-an, masya Allah, yang tambah gede, tambah mantap, ini pas gitu, sehat. Jadi setiap laki-laki lewat itu berdebunya naik ke atas, karena kemudian dikipas sama ujung celananya. Tahun kemudian 90-an, celana model Arabic itu malu orang pakai. Kemudian celana baggy, tahu kan celana baggy? Itu zaman-zaman saya masih muda. Ya, atasnya gede, bawahnya kecil. Ya kan gitu. Ternyata tahun 80-an ditinggal lagi. Sekarang modelnya enggak. Atasnya melorot, atasnya naik. Semakin melorot, semakin kelihatan ininya, dalamnya kelihatan, semakin senang. Kemudian ada lagi, sekarang berubah lagi celananya model pensil. Terus berubah kayak gitu. Kenapa? Ngikutin mode. Makanya Nabi itu memberikan syariat itu bersifat apa? Menenangkan. Kenapa? Setiap ketentuan syariat itu tidak pernah kecuali memberikan ketenangan dan kemudahan dalam hidup. Itu masalahnya. Coba kalau kita ngikutin mode, Bu Ju kalau berhijab masih ngikutin mode, capek. Ya? Muter-muter ini, itu, ini lagi. Apalagi yang kemudian muter model-model, gulung-gulung. Walaupun kita mendoakan ya, semoga mereka cepat berprosesnya. Walaupun tidak boleh dihujat. Tapi pada dasarnya kalau kita perhatikan, meletihkan atau tidak meletihkan? Meletihkan. Ya kan? Coba kalau ibu kemudian ini, pasang susah-susah. Pasang sedo jam sini, kemudian jam sini. Ya kan? Sampai kemudian tanpa sadar nutupin wajahnya. Padahal kalau kemudian kayak gitu, ibu, maaf loh ibu, ibu itu ketika berpakaian, ya, maka pada dasarnya itu kita sedang memilih siapa yang akan mendekat kepada kita dalam kebaikan. Kalau kita semakin syar'i, yang mendekat adalah orang yang semakin solih. Yang akan menjadi tetangga kita juga insya Allah akan didekatkan sama orang yang solih. Tapi kalau kemudian kita berpakaian, ya misalkan orang yang gadis belum nikah, dia memperlihatkan auratnya pakai modis, yang deketin ya laki-laki semacam itu saja. Coba tanya ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji itu. Kalau ditanya ada perempuan yang kemudian pakai apa itu tank top, tertarik nggak dia? Nggak tertarik, walaupun cantik, nggak tertarik. Biasa. Gitu. Tanya aja sama ikhwan-ikhwan. Tapi beda loh ikhwan-ikhwan, misalkan ada yang melihat seorang akhwat berhijab yang syar'i, yang kemudian ini sudah syar'i, maka justru malah kemudian apa? Di dalam hatinya itulah. Karena apa? Karena sesungguhnya kebaikan itu hanya menarik kebaikan-kebaikan orang yang di sekitarnya. Orang yang senang kajian itu biasanya ketemu sama orang yang senang kajian atau enggak? Iya, itu sudah diatur, ketemunya itu-itu aja orang-orangnya. Orang yang misalkan cinta sama kemudian DJ ke diskotik, ya delalahnya ya ketemu sama orang yang datang ke diskotik aja. Giliran duduk di pesawat ya ketemu orang yang suka datang ke diskotik juga. Ya kan? Karena apa? Dan dia cocok. Kalau kemudian kalaupun dia ketemu sama orang yang seneng ngaji, yang paling frekuensinya enggak nyambung dia. Berbicara sebentar. Oh, ke diskotik saya menghindari keluar malam. Dan enggak nyambung dia. Dia langsung sudah sama istirahat. Karena apa? Frekuensi yang tepat itu akan mengundang frekuensi yang tepat. Itu contohnya di situ. Makanya ngikutin sunnah itulah yang tadi kita katakan. Tidak ada aturan sunnah ketika kita ikuti, kecuali membawa kebaikan besar dalam kehidupan kita. Dan tidak ada perkara yang paling Allah muliakan dalam sunnah kecuali wanita. Apa sih bu susahnya wanita itu untuk masuk surga? Tidak susah. Kan saya ngomongkan berkali-kali kan? Ibu kemudian semua pakaiannya, semua makanannya, yang nanggung siapa? Suaminya kan? Coba, ibu tidak akan dihisap. Anda kan sudah sering ngomong berkali-kali kan? Ibu setelah nikah, masalah sandang, papan, pangan, yang akan dihisap siapa? Suaminya. Ya? Belum lagi kemudian ketika sholat. Ketika sholat, dia diperintahkan ke masjid atau di dalam rumah? Di dalam rumah. Padahal datang ke masjid setiap adzan itu berkan perkara ringan loh ibu. Belum lagi kalau kadang-kadang laki-laki lagi futur, berangkat ke masjid walaupun adzan itu kadang-kadang susah kalau lagi futur. harus betul-betul jalan, dia harus datang itu. Ya, itu laki itu perempuan, nggak usah datang. Dia di dalam rumahnya, pencet kemudian AC, kemudian tertutup, dia sholat. Dia sama dengan laki-laki yang kemudian harus krekel-krekel, susah payah dia datang ke masjid. Coba, kurang apa lagi? Dua. Tiga, Masya Allah. Maka seluruh kebaikannya ketika di dalam rumah dinilai pahala oleh Allah. Kalau laki-laki di dalam rumah itu dinilai pahala atau enggak? Enggak. Ibu sama-sama tidur nih sama suaminya, tapi ibu niatnya saya di dalam rumah karena Allah menginginkan saya di dalam rumah. Dengan laki-laki yang tidur di dalam rumah enggak punya niatan itu, sama atau enggak? Enggak sama lah. Karena seorang wanita kalau dia di dalam rumah, dia ngerti bahwasanya Rabb-nya senang ketika dia di balik dinding rumahnya, itu berpahala. Beda dengan laki-laki. Laki-laki memang disuruh keluar. Fantasyiru fil ardi, bertebaranlah kamu di atas muka bumi mencari karunia Allah. Padahal di luar pusing ibu. Ibu lihat kondisi jalan. Tanya deh sekali-kali suaminya itu kalau pagi. Kalau kita pengen merasakan pengorbanan mereka itu, tanya, kamu itu kalau pagi pening nggak mas? Pening lah lihat jalan itu. Pening ibu. Ya. Maka itulah yang kemudian menjadikan kita memahami bahwasanya dalam kehidupan itu wanita itu dimuliakan oleh Allah segampang-gampangnya. Yang menjadi musuhnya wanita ketika mengamalkan sunnah itu apa? Perasaan. Itu aja. Karena apa? Karena memang wanita susah mengendalikan perasaan. Dan masalah perasaan itulah ujian terbesar ketika mereka mengikuti sunnah. Rata-rata wanita itu banyak yang solihah, insya Allah. Tapi kalah dengan perasaannya walaupun sudah solihah. Ya. Makanya ketika wanita sudah mampu memanage perasaannya, dia adalah orang yang paling terdepan ketika ngikutin sunnah. Dan orang yang ngikutin sunnah itu memang konsekuensi awal itu apa? Orang kalau sudah memegang sunnah, konsekuensinya apa? Melepas perasaannya. Melepas perasaannya untuk ngikutin sunnah. Ya. Maka kemudian kita mendapati, kita buka halaman berikutnya. Kita buka pada halaman 299. Al-Bukhari meriwayatkan dari Sa'id bin Zubair, dari Ibnu Abbas berkata tentang Al-Kautsar. Sa'id bin Zubair kemudian mengatakan, ia adalah kebaikan yang diberikan, ya, yang kemudian diberikan oleh Allah kepada beliau. Sa'id bin Zubair ini salah satu ulama yang kemudian ditebas kepalanya oleh Hajjaj bin Yusuf ketika dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada Hajjaj bin Yusuf. Maka kemudian beberapa orang menyatakan Al-Kautsar itu suatu sungai. Lalu Sa'id berkata, sungai yang berada di surga termasuk kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Nah, disitulah kita paham. Jadi artinya tidak bertentangan. Ada yang mengatakan sungai, ada yang mengatakan kebaikan. Ini yang benar yang mana, Ustaz? Tidak bertentangan. Berarti kita harus paham. Kebaikan yang banyak itu artinya salah satunya adalah sungai. Itu artinya adalah sungai, itu adalah artinya kebaikan yang banyak. Makanya kemudian Al-Kautsar disebut pula dengan Al-Kautsar itu fihi atau kemudian khairun katsir. Di situ ada kebaikan yang banyak. Itu yang disebut dengan Al-Kautsar. Tidak bertentangan dengan satu penafsiran dari Sa'id bin Zubair, satu penafsiran yang mengatakan Al-Kautsar itu sungai. Karena sungai itu yang Allah berikan kepada Nabi, berarti itu kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi. Ya. Maka kemudian kita lanjutkan. Fasholli li rabbika wanhar. Maka kemudian fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkorbanlah kalian. Artinya ketika Allah sudah memberikan kebaikan yang banyak, maka kemudian dirikanlah sholat. Makanya sholat itu menjadi perkara, parameter kebaikan seseorang dalam ibadah yang bersifat zahir, parameternya terletak kepada sholat. Makanya sampai para salaf itu berkata, idza dhuyyi'atish shalatu fa kanat lima siwaha adhiya. Makanya sampai para salaf itu berkata, kalau sholat itu sudah diremehkan, pasti semua perkara yang lainnya akan lebih dia remehkan ketika sudah meremehkan sholat. Jadi sholat itu merupakan bentuk dari cara kita bersyukur kepada Allah. Dan tanda kebaikan seseorang dalam iman nampak pada sholatnya. Dan dosanya orang itu dalam masalah iman itu terlihat pertama kali dalam sholatnya. Makanya orang munafik adalah orang yang rusak dalam masalah sholatnya. ketika dia sholat subuhnya tidak tepat waktu dan tidak melaksanakannya di masjid-masjidnya Allah, kemudian isyanya tidak di masjid-masjidnya Allah, dan ketika mereka melaksanakan sholat asar, wa huwa yajlis yaqubu syamsa. Orang munafik itu, kata Nabi, kalau dia itu sholat asar, yaqubu syamsa, dia duduk, dia memperhatikan matahari. Kalau masih terang, maka dia kemudian mengatakan nanti. Kalau kemudian sholat asar, dia kembali lihat matahari. Masih terang, maka dia laksanakan nanti. Kalau kemudian mataharinya sudah mulai turun dan akan tenggelam, barulah dia bergegas, loncat, kemudian sholat asar sebagaimana hewan yang memakan dan mematok makanannya. Dan itu dalam masalah apa? Sholatnya. Makanya saya katakan, ibu, perhatikan masalah sholat. Karena ada orang yang sholat tetapi seumur hidupnya dia dilaknat oleh Allah. Siapa orang yang sholat tetapi ternyata dengan sholatnya dia dilaknat oleh Allah? Yaitu yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Ma'un. Dibuka surat Al-Ma'un. Coba dibaca. Celaka bukan orang yang bukan hanya meninggalkan sholat, tapi ternyata Allah menyampaikan orang yang mereka celaka adalah orang yang sholat tetapi mereka melalaikan sholatnya. Dan diantara melalaikan itu apa? Yaitu melalaikan waktunya. Padahal banyak diantara tipologi karakter manusia hari ini, ada orang yang mengatakan bahwasanya yang penting sholat. Dimana kemudian ketika kita sampaikan, duh kok sholatnya gitu, hal yang penting sholat daripada tidak sholat sama sekali. Padahal kemudian kita mendapati bahwasanya orang yang melaksanakan sholat, tetapi ada orang yang dimurkai oleh Allah dengan sholatnya, ketika mereka suka melalaikan sholat waktunya yang telah ditetapkan oleh Allah. Padahal ini cara kita untuk membalas kenikmatan dari Allah itu salah satunya dengan sholat. Jadi salah satu cara untuk membalas kenikmatan yang banyak yang Allah berikan, ketika Allah menyebutkan yaitu adalah Al-Kautsar, cara membalas kenikmatan itu adalah dengan memperhatikan sholat. Dan ingat, kedudukan sholat wajib tidak akan pernah mampu ditalahkan dan tidak mampu digantikan posisinya dengan sholat-sholat sunnah. Sebaik apapun sholat sunnah itu tidak pernah mampu menggantikan keutamaan sholat wajib. Ibu sholat tahajud dari habis isya sampai subuh, menjelang subuh, setelah itu tidur, subuhnya jam 10 pagi 12. Itu keutamaan sholat tahajud selama langsung itu tidak akan pernah mampu mengalahkan dosa ketika sengaja dan sampai melaksanakan sholat subuhnya jam 10 pagi. Ya, karena apa? Karena terkadang kita ini sering salah ketika tidak mengerti tentang kedudukan satu sholat dengan sholat yang lainnya. Dan diantara perkara yang penting adalah memperhatikan waktunya. sama-sama kita sholat 5 menit, 10 menit. Kenapa kok kemudian orang itu lebih senang mengundurkannya? Karena sesungguhnya dia mengundurkan itu karena karena setan yang mengundurkan supaya dia lambat mendapatkan kebaikan kelak pada waktu hari kiamat. Makanya ada sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, tidaklah satu kaum suka melambatkan kebaikan kecuali pasti Allah akan lambatkan kebaikan untuk dia kelak pada waktu hari kiamat sebagaimana persis dia melambatkan kebaikan dalam hidupnya di dunia. Dan tidak ada kebaikan yang paling tercela untuk dilambatkan kecuali urusan sholat. Ya, makanya ibu kalau kemudian sudah sholat berhenti, matikan masakan, matikan apapun, sudah. Itu menunjukkan kepada kita tentang kecintaan kita kepada pokok kebaikan. Ngikutin gaya untuk membersihkan rumah dengan memaklumi nanti dan nanti, itulah yang menjadi sumber dari berbagai macam keburukan, dan itu yang kita khawatirkan akan menimbulkan kebiasaan sampai kita terbiasa untuk meninggalkan waktu sholat. Jadi kemudian meninggalkan waktu sholat itu perkara yang ringan, Ustaz, bukan perkara yang ringan. Makanya tadi ada orang yang seumur hidupnya dia sholat, walaupun dia seumur hidupnya sholat tetapi justru dia mendapatkan murka dari sholatnya itu, disebabkan dia sholat tetapi melambat-lambatkan sholat yang dia dirikan. Makanya kita memperhatikan ukuran kebaikan seseorang, salah satunya terletak kepada sholatnya. Tapi bukan satu-satunya parameter kebaikan itu terletak pada sholat, tapi satu di antara parameter kebaikan terletak kepada sholatnya. Ya. Jadi makanya kalau ibu nanti akan menikahkan dengan siapapun, perhatikan dulu sholatnya bagaimana. Ya. Nanti akan kelihatan yang lainnya. Kalau dia adalah orang yang perhatian terhadap sholatnya, perhatikan ada kebaikan besar yang Allah berikan kepadanya ketika Allah memberikan kepadanya kebaikan di dalam masalah sholat. Paham? Kemudian kita lanjutkan, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika, sholatnya itu kepada Rabbmu. Artinya apa? Berarti sholat itu hanya untuk Allah. Li rabbika, tidak boleh kita sholat, niatan kita sholat untuk sesuatu selain Allah. Apa itu niat selain Allah? Banyak niatannya sholat itu hanya untuk mendapatkan pujian, ataupun sholat yang mengharapkan balasan-balasan di dunia, itu tidak boleh. Kan sudah sering saya sampaikan, beribadah dengan niatan duniawi merupakan salah satu perusak ibadah tersebut di hadapan Allah. Karena di antara perkara yang paling Allah benci, orang yang beribadah bercita rasa duniawi. Sholat sih, tapi sholatnya bukan untuk karena Allah, tetapi sholatnya untuk mendapatkan apa yang dia tuju. Ya, dia kemudian apa? Pengen supaya anaknya mendapatkan nilai 9. Sholat, sunnah. Tapi dia pengen mendapatkan dari sholat itu dengan nilai 9 itu anaknya supaya dapat. Tidak boleh. Jadi betul-betul sholat itu ditujukan hanya kepada Allah semata. Wanhar, apa artinya wanhar? Wanhar itu artinya berkorbanlah. Dan berkorban menunjukkan bahwasanya kita bersyukur kepada Allah. Dan salah satu di antara keutamaan berkorban itu apa? Inna halata'ti yaumal kiamati syai'an min udhayatihi. Dia akan datang pada waktu hari kiamat dengan membawa apa yang dia korbankan. Dan orang yang berkorban itu hakikatnya sedang menyimpan tabungan apa yang dia nanti bawa di hadapan Allah. Makanya orang yang berkorban membawa apapun yang pernah dia korbankan dari hewan ternak. Dia akan membawa apa ini? Tanduknya, dia akan membawa badannya, dan dia nanti pertanggungjawabkan itu dan dia bawa di hadapan Allah. Makanya berkorban merupakan salah satu di antara ciri khasnya orang yang beriman. Salah satu tanda orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa berkorban, dan ini merupakan dalil tentang syariat korban ketika pada waktu Idul Adha. Itu dalilnya. Ya, makanya fatibu biha nafsan. Makanya Nabi sampai mengatakan, perbaikilah kalian ketika kalian itu berkorban, berkorbanlah dengan hewan yang terbaik, karena hakikatnya kitalah yang akan membawa hewan itu di hadapan Allah. Ya. Kemudian inna syani'aka wal abtar, yang terakhir. Inna syani'aka wal abtar itu apa artinya? Artinya inna syani'aka wal abtar. Orang-orang ini adalah inna syani'aka wal abtar, itu orang yang terputus. Panggilan pertama tentang abtar kita harus paham. Abtar itu sifatnya itu ibu adalah orang yang tidak memiliki garis keturunan laki-laki, itu namanya abtar. Ya. Maka sesungguhnya mereka itu menyebut Nabi dengan panggilan abtar. Kenapa? Karena sesungguhnya Nabi terputus keturunannya karena dia tidak mempunyai anak laki-laki. Maka ketika kemudian Nabi sering disebut dengan abtar, maka sesungguhnya orang-orang itu menyebut Nabi dengan abtar. Maka kemudian Allah membangunkan hatinya Nabi, menggembirakan hatinya Rasul, lalu menyampaikan kepada Rasul, sesungguhnya Nabi itu bukan abtar, tetapi orang yang membenci Nabi adalah orang yang abtar, orang yang terputus barokahnya. Jadi kita harus paham ya, panggilan abtar itu ibu panggilan sifatnya menghinakan. Dan mereka dulu memanggil Nabi Muhammad itu abtar. Kenapa mereka memanggil Nabi Muhammad itu abtar? Karena setiap anak laki-laki beliau itu mati sebelum menginjak balik. Dan orang Arab itu aib apabila tidak punya anak laki-laki, ibu. Ya? Setiap orang Arab itu aib. Kok saya tidak aib, Ustaz? Ya karena ibu bukan orang Arab. Ya. Jadi kalau orang Arab, maka kemudian aib ketika tidak punya anak laki-laki. Makanya ketika mereka mendapati Nabi Muhammad itu punya anak laki-laki berapa? Dua, ada Qasim, ada Ibrahim. Ibrahim itu putranya beliau dari Maria Kiptiah, salah satu budak yang diberikan dari wilayah Mesir. Budak yang cantik, Maria Kiptiah. Kemudian punya anak, namanya anaknya siapa? Ibrahim. Dan Maria Kiptiah merupakan salah satu istrinya Rasulullah dari kalangan budak yang kemudian beliau selalu meminum madu dari rumahnya Maria Kiptiah. Punya anak namanya Ibrahim. Ketika punya anak namanya Ibrahim, kemudian diwafatkan sebelum balik. Makanya kemudian orang itu mengatakan, ah, Muhammad itu abtar. Muhammad itu abtar. Muhammad itu terputus garis keturunannya. Kan tidak punya anak laki-laki. Tidak ada binnya nanti yang dibawa kan. Karena nama orang Arab itu bawa nama nasab atau tidak? Misalkan Bagir gitu ya. Bagir gitu ya. Bawah-bawahnya nama bin Bagir gitu. Maka kemudian akhirnya ketika mereka mengetahui Nabi tidak punya keturunan, mereka senang, mereka menyebut Nabi itu abtar. Allah yang turunkan ayat ini, sesungguhnya yang abtar wahai Muhammad bukan kamu, tetapi yang abtar adalah orang yang membenci kamu adalah orang yang abtar. Makanya kita mendapati sesungguhnya siapapun hari ini orang yang benci sama sunnah, menghujat kepada sunnah, tidak mau diatur kepada kehidupannya dengan aturan yang diatur oleh Rasulullah di dalam masalah sunnah, pastikan orang yang tidak mau ngikutin sunnah yang diajarkan oleh Nabi, maka sesungguhnya dialah abtar, orang terputus barokahnya dalam hidup ketika tidak mengikutin sunnah. Dan orang yang tidak mengikutin sunnah itu rugi atau tidak rugi? Rugilah, terputus banyak kebaikan dalam hidupnya. Karena apa? Tidak ngerti sunnah. Dia tidak ngerti sunnahnya ketika hari Jumat. Kan harusnya dia berdoa pada 1 jam sebelum tenggelamnya matahari. Karena tidak ngerti sunnah, dia benci sama sunnah. Akhirnya dia terputus kebaikannya pada hari Jumat. Dia tidak pernah berdoa kepada Allah ketika dia tidak paham, ketika sudah benci sama sunnah duluan. Makanya orang yang benci kepada sunnah itu hakikatnya terputus segala kebaikannya. Kenapa? Banyak ibadah yang luput dia kerjakan ketika dia sudah membenci kepada sunnah. Dan tidaklah orang meninggalkan sunnah kecuali akibatnya apa? Akan dibayang-bayangi dengan sebuah ancaman dari Allah. Semua kalau sudah meninggalkan sunnah itu pasti dibayang-bayangi dengan ancaman, ibu. Tidak boleh seorang mukmin itu merasa aman ketika meninggalkan sunnah bahwasanya Allah tidak akan hukum. Lah wong karyawan ngelanggar satu aturan di perusahaan aja mendapatkan surat peringatan kok. Ya, makanya kemarin saya sampaikan itu ada seorang laki-laki yang kemudian menikah dengan seorang wanita. Ketika dia menikah dengan seorang wanita, maka kemudian dia mendapati anak adik iparnya itu adiknya dia, ikhwan ini, mau tinggal di rumahnya dia karena sekolahnya sama. Dan dia kan paham, laki-laki ini tuh paham bahwasanya adik iparnya ini, adiknya dia itu bukan mahram bagi istrinya. Tapi tetap dipaksa, singkat ceritanya akhirnya mereka tinggal satu atap. Dia adiknya kandung dan kemudian istrinya. Padahal kita ngerti ya, ipar itu dikatakan dalam sunnah itu apa? Alhamu mautun. Ipar itu maut. Ipar itu maut, ibu. Ipar itu kematian. Kenapa kok dikatakan kematian? Kenapa dikatakan kematian? Karena sesungguhnya dikatakan kematian karena banyak orang yang tidak ngerti bahwasanya iparnya itu adalah bukan mahram. Ketika merasa bahwasanya itu kayak suaminya, akhirnya apa? Banyak hukum yang lepas disebabkan tertipu dengan perasaan bahwasanya itu mahram, padahal bukan mahram. Makanya dikatakan apa? Maut. Nah ini ikhwan ini tetap kemudian akhirnya apa? Dia ngerti hukumnya, tapi bukannya dia mencoba untuk berusaha ngikutin aturan itu, tetapi justru dia melalaikan. Akhirnya apa? Dia hidup. Adiknya itu hidup sama dia. Sampai kemudian semuanya masalah dalam kondisi baik-baik saja. Sampai kemudian ada kecelakaan, sampai kecelakaan itu parah. Hampir merenggut nyawanya. Karena ini datang dari keluarga yang sukses, kaya. Orang tua dari laki-laki ini memberikan dorongan kepada dokter, mengobservasi apapun silahkan selama anak saya bisa melewati masa-masa kritis. Singkat cerita, akhirnya dia bisa melewati masa kritis, tapi dengan observasi mendalam kepada tubuhnya laki-laki itu. Darahnya diambil, terus semuanya sampai ibarat kata print out-nya laki-laki itu ada di tangan dokter. Sekarang dokter itu kan bisa nebak kan ibu ya, dengan penelitian, nggak usah dokter deh. Wong tukang urut aja tahu kok sekarang itu. Sering duduk ya pak ya? Oh iya. Jarang minum ya? Iya. Jarang olahraga ya? Iya, padahal baru mijit sebentar. Ya. Maka kemudian sang dokter tahu, sampai kemudian melewati masa-masa kritis. Ketika bisa melewati masa-masa kritis, apa yang terjadi ibu? Masya Allah. Qadarallahumma yasha. Kalau kemudian agak berangsur sembuh, lalu kemudian dokternya datang kepadanya ketika menengoknya, sebagaimana tugas dokter ketika berjaga-jaga. Ya. Ketika kemudian di situ, lalu kemudian dia mendapati sang ikhwan tersebut ada anak-anak. Kemudian sang dokter nanya, ini keponakannya ya pak? Bukan, ini anak saya. Dokternya langsung diem. Kemudian langsung pamit. Kemudian setelah beberapa hari kemudian, sang ikhwan itu akhirnya dinyatakan bebas untuk keluar dari rumah sakit. Sebelum keluar, sang dokter minta ketemu. Dokternya mengatakan, pak, kami itu ketika bapak dalam keadaan kritis mengobservasi semua yang bapak miliki. Dan ternyata kami mendapati bahwasanya bapak itu sebenarnya belum bisa punya keturunan. Karena airnya kosong. Saya tidak tahu ini anaknya itu anak gimana, apakah ada karomah atau ada yang lainnya. Kaget itu kemudian sang ikhwan. Kemudian setelah beberapa saat dia mencoba berdialog dengan istrinya. Istrinya ngaku bahwasanya itu merupakan hasil zina. Di situ kita dapatin apa ibu? Yang kita dapatin apa? Itu dimulai dari apa? Ketika melanggar salah satu ketentuan sunnah. Apa itu? Ipar adalah. Jadi semua ketentuan sunnah itu, kalau sampai kita kemudian melanggarnya, pada dasarnya kita ini akan diiringi terus dengan ancaman. Iya atau tidak? Kita misalkan hari ini mendapati kita misalkan dipimpin sama orang kafir, padahal jelas haram bagi seorang muslim dipimpin sama orang kafir. Maka sesungguhnya apakah dibiarkan oleh Allah keadaan itu? Nah, enggak lah. Afa aminu makrallah. Apakah kita boleh merasa aman dari adabnya Allah? Enggak bolehlah merasa aman dari adabnya Allah. Jangan-jangan kemudian hari ini kita susah mendapatkan rezeki yang halal. Coba ibu, sekarang itu mendapatkan rezeki halal itu susah. Bahkan orang yang sudah komitmen untuk mendapatkan rezeki halal itu susah. Mendidik anak untuk menjadi soleh susah banget. Jangan-jangan itu apa? Itu penyimpangan-penyimpangan kita dalam sunnah bertumpuk-tumpuk itu. Bertumpuk-tumpuk sampai akhirnya satu persatu kebaikan dalam agama kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Orang yang mereka membenci kepada sunnah, inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membenci kepada sunnah itulah yang terputus, itulah yang disebut dengan abtar. Jadi kalau ada orang mengatakan, enggak cocok sama itu, enggak cocok sama sunnah ini, abtar dia. Dialah sendiri yang rugi ketika dia terputus kebaikannya dalam hidup. Paham? Iya. Apa itu yang disebut dengan surat Al-Ma'un? Sekarang kita buka halaman 291. Apa itu? Itulah yang akan kita bahas dan depan. Itulah yang kita bahas bulan depan. Surat Al-Ma'un. Aduh. Ada pertanyaan? Silahkan pertanyaan. Kita buka dengan pertanyaan. Surat Al-Kausar sudah selesai. Kita buka dengan pertanyaan. Ada pertanyaan yang mau dipersilakan. Tadi kan yang diceritakan Ustaz bahwa adik yang dibawa itu adik laki-laki dari sang suami. Tapi apabila adik yang dibawanya itu adik perempuannya, apa juga begitu? Dari si suami. Suami itu bawa adik perempuannya. Apa bahayanya buat istri? Nggak apa-apa, kan sama-sama perempuan, Ibu. Nggak, maksud saya, jangan sampai nanti orang apabila dia bawa adiknya ikut tinggal di rumahnya gitu, nanti semua adiknya nggak boleh gitu. Ya, enggak. Ya, kalau dia lain jenis dengan adiknya kan boleh. Terima kasih, Ustaz. Salam. Ibu, masih ada yang mau bertanya? Ada lagi? Lain kali, ini masukan buat panitia, lain kali kalau pertanyaan pakai kertas. Jadi kemudian bisa dibawa ke depan, kita jawabnya juga lebih maksimal dan tidak perlu terdengar suara. Jadi untuk bulan depan, mungkin panitianya, jadi pengurusnya 5 menit atau 10 menit sebelum selesai, dia sudah, ini ada tulisan, saatnya pertanyaan, terus nulis. Nanti kemudian tinggal dibawa ke depan, insya Allah. Yang lain sudah? Mau tanya mengenai orang tua yang mengadopsi anak, Ustaz. Iya, Ibu, kenapa, Ibu? Banyak sekali orang tua yang tak putus asa. Padahal kan setelah anak itu akan balik, kan otomatis itu juga bukan mahram, Ustaz. Iya, bukan mahram. Tak bagaimana bagaimana, dia tak mahram. Mau diapain tak mahram? Dipeluk jadi dosa. Kan kita tidak boleh mengikuti ada itu ibu-ibu di salah satu tempat di entah ibu-ibu ada salah satu ibu-ibu di selatan Jakarta ketika nanya tentang hukum adopsi boleh tidak apa-apa kemudian anaknya apa? Balik ketika balik saya bilang anaknya yang diadopsi laki-laki bukan mahram padahal dia mengatakan saya sudah sayang dia sama kayak anak saya sendiri Ustaz. Perasaan itu tidak merubah hukum. Perasaan itu tidak merubah hukum. Jadi kemudian apa yang harus saya lakukan? Ya harus disampaikan dan dia harus paham bahwasanya itu bukan mahramnya. Allah nggak bisa. Paham Ibu? Harus disampaikan sedini mungkin supaya tidak kaget di waktu mendatang. Yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu-ibu, kalau kemudian pertanyaan yang pertama sudah memakai salam, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima tidak usah salam. Mengadopsi anak sebaiknya umur berapa dikasih tahu ya, Pak? Semenjak dia balik. Sama-sama, Ibu. Yang lainnya. Sudah? Siapa? Iya. Masalah berjabat tangan, Pak Ustadz. Masalah apa? Berjabat tangan. Nanti kan biasanya kalau kita pulang kampung nanti mudik lebaran, itu kan sama yang tua-tua, itu saya kan mudik ke kampung suami. Itu biasanya kan pasti kan berjabat tangan gitu. Enggak, saya enggak berjabat tangan. Enggak, bukan maksudnya pasti kan pada yang tua-tua yang dari tanah kayak kakak-kakak ipar saya kan anak bontot suami saya. Jadi itu kalau saya itu kalau arisan itu mulai nafis ini cuman ada perasaan gak enak sendiri gitu loh, Bosta. Gimana ya? Ibu lebih cinta Allah atau lebih cinta keluarganya? Saya tanya dulu, Ibu lebih cinta Allah atau keluarganya? Saya Sudah, berarti sudah mewakili jawaban. Walaupun sudah tua, sudah sepuh gitu ya, Ustaz. Ibu, yang namanya laki-laki walaupun dia buta, tua, umurnya 70 tahun. Yang namanya perempuan tetap perempuan di mata laki-laki. Itulah bedanya laki-laki sama perempuan. Kalau perempuan memandang laki-laki itu biasa, tapi kalau perlaki-laki memandang perempuan itu semuanya jadi fitnah. Wong ada seorang pada zaman salaf itu dianya sudah tua, umurnya 60 tahun, buta lagi. Ditanya apa fitnah yang paling berat? Perempuan, padahal buta dia. Iya, makasih Mas. Perempuannya mungkin biasa, lakinya yang sengkrang-sengkring itu. Tidak boleh lah. Makanya kemudian kita harus paham fitrahnya laki itu kayak apa. Kalau kita ibu, kalau membahas hukumnya laki-laki itu harus paham dulu karakternya laki-laki yang diciptakan oleh Allah itu apa. Dan ibu harus paham, ini berulang-ulang saya sampaikan. Fitnahnya laki-laki itu apa? Fitnahnya laki-laki itu apa? Wanita. Tapi fitnahnya wanita itu apa? Hah? Harta. Fitnahnya wanita itu harta, makanya wanita apabila ditinggalkan laki-laki sebentar dia kenal sama laki-laki lain, selesai dia. Tapi bagi laki-laki, fitnahnya wanita itu yang paling besar. Ya, fitnah itu paling besar bagi laki-laki itu adalah wanita. Makanya sampai sedahsyat itulah kemudian kenapa Allah itu meletakkan, sampai Allah menceritakan di dalam Quran itu tentang bidadari. Itu ya salah satunya supaya wanita, supaya laki-laki itu ketika di dunia jangan sampai nyentuh yang haram ya, salah satunya nanti kamu mendapatkan balasan dengan wanita di surga. Sampai kemudian bagaimana syariat pernikahan bagi laki-laki berbeda dengan syariat pernikahan bagi perempuan. Itu karena Allah yang ngerti bagaimana konteksnya ketika Allah menciptakan laki-laki. Makanya kalau ibu kemudian ini kemudian berkomentar, ah, dasar laki-laki, ya iya. Karena memang laki-laki berbeda dengan wanita dalam permasalahan-permasalahan. Makanya kan Allah sampaikan ibu, sebentar, semua pembicaraan yang terjadi dalam majelis ilmu kalau tidak dengan izin orang yang menyampaikan ilmu hukumnya ya. Jadi di situ sampai dijelaskan ibu, jangan sampai saya lupa mau ngomong apa. Allah sampai mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, sesungguhnya laki-laki tidak sama dengan perempuan. Itu sampai segitunya, sampai Allah menyampaikan laki-laki itu tidak pernah sama dengan perempuan. Itu ya memang beda. Masalah fitnahnya beda, fitrahnya beda, tabiatnya beda. Perempuan kan sudah jelas, cara ngomongnya aja beda kan dengan laki-laki, beda. Beda banget laki-laki itu. Perempuan cenderung sangat banyak kalau ngomong. Adapun wanita laki-laki cenderung sedikit banget kalau bicara. Itu memang fitrahnya. Ya, perempuan itu yang paling sedikit berapa kata? 5.000 kata, 6.000 kata. Itu yang paling pendiam. Ya, yang cerewet, nah itu bisa lebih puluhan kali lipat. Kalau laki-laki sedikit ya. Makanya Masya Allah kalau ditanya kan perempuan dan laki-laki kan beda jawabannya. Dari mana Ustaz? Dari mall belanja, selesai laki-laki. Coba kalau perempuan, dari mana Mi? Oh dari mall, Masya Allah lantai satu sekarang gede banget, dingin banget itu Masya Allah. Ketemu Ustaz saya di mall, terus juga ada barang-barang murah sekarang. Coba ditanya satu dari mana dapat mall, dapat lantai satu, dapat dingin, dapat ostan. Itu karena bedanya laki-laki dengan perempuan. Barakallahu fikum. Saya kira cukup, apalagi yang mau ditanya. Salat suruk apakah harus dilakukan di masjid? Kalau bagi perempuan di rumah saja, bagi perempuan di rumah, tapi tetap ya hukumnya tetap sama, yaitu adalah dia kemudian duduk habis sholat subuh kemudian tidak kemana-mana. Kalau sembari saya buatin nasi goreng tidak boleh, tidak boleh. Saya geser Ustaz ke depan tidak boleh. Di situ duduk langsung berzikir, ya, karena jelas perintahnya man sholal qadat fi jama'atin summa qa'ada yadkurullaha hatta tatlu'ah fihi syamsu. Summa salah rok aja ini ke ujrati umratin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir sampai matahari terbit, maka dia sholat dua rakaat mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melaksanakan umrah. Ya, maka kok itu kok berjamaah satu yang bagi laki-laki, yang bagi perempuan di rumah saja. Saya kira cukup apa yang kita kaji dalam kesempatan hari ini. Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika